Mina, Mina, mana kau Mina? Sudah, benci aku. Aku ni mabuk Mina. Aku tak mau pulang. Ku tinggalkan si Dol suatu petang. Dol sayangkan ku, oh dia sayang. Tapi dia selalu pulang malam. Tanpa dan potongan macam puntan. Dol sayangkan ku, Mina kental. Dol rindukan ku ya. Cinta siapa bilang Dol mau ku senyum ku tak heran Dol mau ku pulang kan siapa bilang Mina aku banyak ini kat luar si Dol selalu pandai bohong gaji tak pernah dibawa pulang kawin dengannya baru 2 tahun sikapnya masih macam bajingan Dol sayangkan ku siapa bilang Dol mau ku senyum Mina aku tak heran lah siapa bilang aku ku mau ke depot tengoklah dulu potongan alamak Mina badan kau macam toko yang kau kurus Mina jangan kau ingat kawin tu senang kalau kau belum waras pikiran jangan kau hanya berani terrejut kalau tersalah kepala kau bingung Dol sayangkan ku Mina kita Dol rindukan ku ya Siapa bilang? Dol, kau bohong. Mana aku pernah bohong? Kau mau kupulangkan, kau mau kupulangkan? Cuba tak mau, aku pernah bohong kau. Jangan kau ingat kau itu senang. Kalau kau belum waras pikiran. Jangan kau hanya berani terrejut. Kalau tersalah kepala kau bingung. Dol sayangkan ku. Dol rindukan ku. Dol mau ku cium. Siapa bilang? Sampai tua lah Mina. Betting kau, tak kena pulang mama. Jangan beginilah Mina, aku sayang pada kau. Tak mau. Lama macam ini mati beragak. Aku tak dapat makan belajar.